Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Ibrahim ibnul Munzir ibni Abdullah Al-Qurashi Al-Asadi Abu Ishaq Al-Madani. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Di sini barakallahu fikum disebutkan beliau nisbahnya Al-Qurashi juga Al-Madani. Iya. Barakallahu fikum. Qurashi, Quraisy. Orang-orang Mekah. Tetapi beliau juga dinisbahkan dengan Al-Madani, orang Madinah. Barakallahu fikum. Baik. Dan itu mungkin ya, Al-Qurashi barakallahu fikum ditinjau dari sisi nasabnya. Dia nasabnya orang Quraisy. Adapun Al-Madani karena beliau tinggal di sana. Iya, nisbah kepada tempat. Barakallahu fikum. Sehingga sebagaimana yang pernah kita sebutkan, barakallahu fikum, yang namanya nisbah tayyib itu bisa diarahkan pada berbagai macam hal. Iya. Bisa nisbah itu kembali kepada barakallahu fikum nama buyutnya yang terkenal, barakallahu fikum, atau nisbah itu kembali kepada apa? Kabilah, iya, atau nisbah itu kembali kepada tempat dia tempat dia tinggal, atau nisbah itu kembali kepada tanah kelahirannya, barakallahu fikum, iya, atau nisbah itu kembali kepada jenis profesinya. Sehingga yang namanya nisbah barakallahu fikum itu tidak tayyib monotun, gitu ya, nggak harus nisbah itu barakallahu fikum kembali kepada nasab. Iya. Barakallahu fikum. Bisa kepada hal-hal yang orang itu bisa dikenal dengan nisbah tadi. Barakallahu fikum. Saduqun tukullima atau takallama fihi Ahmadun li ajlil Qur'an. Barakallahu fikum. Dia rawi yang saduq dan Imam Ahmad memperbincangkan dia karena masalah Al-Qur'an, terkait dengan fitnah Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Beliau termasuk yang terkena. Gitu ya. Sehingga Imam Ahmad bicara tentang dia. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Muhammad ibnu Fulayh. Muhammad ibnu Fulayh ibni Sulaiman. Al-Aslami Al-Khuza'i. Abu Abdullah Al-Madani. Barakallahu fikum. Dayib. Boleh ini barakallahu fikum. Qala adz-dzahabi layyanahu Ibnu Ma'in. Ya. Layyanahu Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in melemahkan orang ini. Barakallahu fikum. Wa qala al-Hafidz Saduqun Yahim. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dia rawi yang saduq namun memiliki waham, kesalahan dalam periwayatan. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Abi. Berkata Muhammad bin Hulaih telah menceritakan kepada kami ayahku, yaitu Hulaih ibnu Sulaiman ibni Abil Mughirah. Hulaih bin Sulaiman bin Abil Mughirah Al-Khuzai Abu Yahya. Qala al-Hafid Saduqun Kathirul Khata. Saduqun Kathirul Khata. Qala al-Dhahabi Qala Ibnu Ma'in wa Abu Hatim wa An-Nasa'i laisa bil qawi. Barakallahu fikum. Ya. Al-Hafidz mengatakan saduqun katsirul khata. Adz-Dzahabi mengatakan berkata Ibnu Ma'in, Abu Hatim dan Imam An-Nasa'i laisa bil qawi. Barakallahu fikum. Ayyid. An Abdullah ibni Abdurrahman, dari Abdullah bin Abdurrahman ibni Ma'mar ibni Hazmin, Hazm dengan mim. Abdullah bin Abdurrahman ibni Ma'mar ibni Hazm Abu Tawalah, Abu Tawalah. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Kunyah baru lagi ya. Abu Tawalah. Asal dari lafaz toh tawil, ya, bapaknya orang jangkung. Barakallahu fikum. Baik. Hal Ansari. Qadi al-Madinah li Umar ibn Abdul Aziz. Dia adalah hakim kota Madinah pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Thiqah. An Abi Yunus. An Abi Yunus Maula Aisyah. Dari Abu Yunus Maula Aisyah, Abu Yunus Al-Madani. Thiqatun. Barakallahu fikum. Tayyib barakallahu fikum. Isnad hadzal hadis dhaif, sanad hadis ini lemah li ajli yang pertama barakallahu fikum Iya. Tafarrud. Fulaih ibni Sulaiman barakallahu fikum ya biqissatir rajulil akhar, ketika dia menambahkan kisah laki-laki yang lain barakallahu fikum ya. Mayoritas rawi hanya membawakan satu kisah ya, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul barakallahu fikum, sedangkan dia menambahkan ternyata ada kisah yang lain. Tambahannya ini barakallahu fikum yang barakallahu fikum dilemahkan. Baik. Yang kedua barakallahu fikum dha'hu ya dha'fuhu, yaitu kelemahan dia barakallahu fikum, dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim, An-Nasa'i, laisa bil qawi, Al-Hafidz menggunakan ibarah yang lebih halus, saduqun katsirul khata, itu untuk ibarah lemah tapi enggak begitu parah ya, tipis, saduqun katsirul khata barakallahu fikum. Baik, itu dua alasan barakallahu fikum sanad hadis ini dilemahkan barakallahu fikum. Iya. Kecuali kisah yang pertama. Kita baca. Anna Aisyah qalat, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan ista'dzana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, pada suatu hari ada seseorang yang minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menemui beliau barakallahu fikum. Qalu, mereka mengatakan, para pensyarah, huwa Uyayna ibnu Husain, Uyayna ibnu Hasan, ibni Hisn, ha sad nun. Uyainah ibnu Hisn barakallahu fikum. Yuqal, dia ini mendapatkan gelar al-ahmaqu al-muta'. Iya. Al-ahmaqu al-muta'. Dia ini orangnya ahmak, dungu. Iya, tapi dia punya power, kekuasaan, ditaati. Iya. Barakallahu fikum. Itulah dunia. Tidak semua orang yang memimpin itu orang yang cerdas. Ingat ya. Terkadang yang memimpin sebuah kaum barakallahu fikum orang yang paling banyak duit. Gitu ya. Atau faktor barakallahu fikum apa? Keturunan. Iya. Karena dulu nenek moyangnya, mbah-mbahnya orang terhormat di kampung itu. Dan kampung itu punya kebiasaan apa? Menunjuk pemimpin secara apa? Keturunan. Iya. Ternyata keturunan yang berikutnya ini tidak sehebat pendahulu-pendahulunya. Dia orang ahmak barakallahu fikum. Iya. Dia orang dungu. Iya. Dari tindak tanduknya, dari pernyataannya barakallahu fikum. Tapi apa? Dia menjadi pemimpin sehingga harus ditaati. Barakallahu fikum. Orang seperti ini datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam keterangannya, azhara islamahu wa laisa kadzalika. Orang ini memang menampakkan keislamannya, tetapi tidak demikian keadaan sebenarnya. Li'annahu irtadda ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Karena setelah Rasul meninggal, dia murtad. Dari situ ketahuan Islamnya tidak tulus. Ya, dari situ ketahuan barakallahu fikum Islamnya dikarenakan tendensi. Ada kepentingan di situ. Barakallahu fikum. Qila innahu Makhramah ibnu Naufal. Ada yang mengatakan yang datang itu adalah Makhramah ibnu Naufal. Barakallahu fikum. Bukan Uyainah ibnu Hasan atau Hisn. Barakallahu fikum. Maka mereka menjawab wa yuhtamal ta'addudul waqi'ah. Mungkin iya, kejadiannya enggak sekali. Ya, kisah yang seperti ini. Jadi ada tipe-tipe orang yang datang kepada Nabi seperti ini. Pada kesempatan pertama Uyainah ibn Hisn, pada kesempatan yang kedua Makhramah ibn Naufal. Gitu ya. Tipe-tipe orang yang punya power, ya, punya kekuasaan. Tapi ini rajulun su. Dia orang yang jelek. Barakallahu fik. Tapi punya kekuatan. Nah, orang seperti ini menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sa ibnul asyirah. Maka Rasul mengatakan bi'sa ibnul asyirah. Wal murad bil asyirah hiya qabilatuhu. Qabilatuhu maksudnya kabilahnya, tapi Rasul memberikan ibarat asyirah, keluarga. Ai bisa hadzal rajulu minha. Ya, bisa hadzal rajulu minha. Maksudnya orang yang paling jelek dari kabilahnya adalah orang satu ini. Iya. Orang yang paling jelek dari keturunan kabilahnya adalah orang satu ini. Barakallahu fikum. Itu sebelum masuk. Jadi Aisyah mengabarkan kepada Rasul, "Rasul, ada tamu, si fulan pengen ketemu Anda." Tiba-tiba Rasul mengatakan, "Bisa ibnul asyirah." Wah, ini orang yang paling jelek di kalangan kaumnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Falamma dakhala hasya. Ya, falamma dakhala hasya. Lahu wan basata ilaih. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Tatkala orang tersebut sudah masuk menemui Rasul, ternyata Rasul hasya. Ai azhara al-farha bihi wastabshara. Ya, azhara al-farha bihi wastabshara. Barakallahu fikum. Rasul menampakkan apa? Farah, senang. Wastabsyarah, memberikan bisyarah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Wan basata ilai ai istaqbalahu bitalaqatil wajhi. Istaqbalahu bitalaqatil wajhi. Dan Rasul menyambut orang tadi dengan wajah berseri-seri. Jadi Rasul menyambut orang ini secara lisan dan wajah, barakallahu fikum, ya, menunjukkan tidak ada masalah. Gitu ya. Datang orang yang jelek, Rasul tahu, ya, barakallahu fikum. Tapi ketika berhadapan dengan dia, ya, Rasul menggunakan apa? Kata-kata yang santun, yang sopan, ya, ahlan bik, taib, marhaban bikum, barak, disambut dengan baik, pakai senyum, gitu ya, barakallahu fikum, taib. Sehingga di sini barakallahu fikum nanti akan kita pelajari faedahnya, gitu ya. Terdapat jawaban syubhat yang dilontarkan oleh sebagian pihak. Katanya Syekh mentahdir fulan. Katanya Syekh, iya, mengingatkan akan si fulan. Buktinya ketika dia datang bertemu dengan Syekh disambut baik. Gitu ya. Disambut dengan senyuman, gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Menunjukkan itu tanda tanya itu tahdirannya itu. Barakallahu fikum. Pak Ikhwan ya. Jawabannya mungkin untuk terjadi masuk dalam bab seperti ini, gitu ya. Barakallahu fikum. Ini orang-orang jelek. Barakallahu fikum. Dikarenakan sesuatu dan lain hal. Barakallahu fikum. Iya. Syekh tadi tidak menampakkan barakallahu fikum apa? Tayyib. Ketidaksukaannya. Iya. Barakallahu fikum. Ini akan kita bahas. Barakallahu fikum. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut orang yang jelek tadi dengan apa? Sambutan yang baik. Iya, dengan ucapan yang bagus, santun. Barakallahu fikum. Ini yang sahih. Barakallahu fikum. Kemudian kisah selanjutnya itulah yang ditambahkan oleh si Fulaih. Iya. Barakallahu fikum. Teman-temannya hanya meriwayatkan sampai sini saja. Fulaih menambahkan riwayat, falamma kharajar rajulu ista'dzana akhar. Tatkala orang tersebut selesai keluar dari rumah Rasul, urusannya beres, minta izin orang yang lain. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Qala Ni'ma ibnul Asyirah. Iya. Rasul mengatakan untuk orang yang berikutnya adalah sebaik-baik orang dari kalangan kaumnya adalah orang ini. Falamma dakhala lam yanbasit ilaih kama inbasata ilal akhar wala yahisha ilaih kama hasyalil akhar. Namun Rasul dalam penyambutan orang yang kedua ini, orang yang baik, biasa-biasa saja, gitu ya. Beliau tidak barakallahu fikum yang menunjukkan muka yang berseri-seri, iya, kemudian apa barakallahu fikum menunjukkan apa kebahagiaan, ya biasa, datar, gitu ya. Padahal ini orang baik. Barakallahu fikum. Ini yang lemah barakallahu fikum tambahannya ini. Falamma kharaja qultu, maka tatkala orang yang kedua tadi keluar, maka aku pun bertanya kepada Rasul. Jadi Aisyah itu mengamati tingkah laku suaminya, gitu ya, dari dalam. Orang yang pertama tadi sebelum masuk bilangnya bisa ibnul Asyir, tapi ternyata sambutannya meriah, sambutannya hangat. Orang yang kedua katanya ya nikmah, orang yang baik, tapi kok biasa-biasa saja. Ya, barakallahu fiik. Tanya Aisyah, qultu, Ya, qultu ya Rasulullah, qulta li fulanin ma qulta. Thumma hashashta ilaih. Wa qulta li fulanin ma qulta wa lam araka sana'ta mithlahu. Wahai Rasulullah, Anda mengatakan tentang si fulan sebagaimana yang telah Anda katakan orang yang pertama tadi. Iya, jelek. Tapi setelah itu Anda justru menyambut dia dengan baik. Dan Anda mengatakan terhadap orang yang kedua apa yang Anda katakan. Respon positif, bagus. Iya. Walam araka sana'ta mithlah, tapi saya tidak melihat Anda melakukan tindakan yang serupa. Yaitu apa? Menyambut dengan barakallahu fikum. Iya, hangat. Aisyah bingung, "Loh, kenapa?" Itu kan kalau secara akal, iya, ya sangat sangat bertentangan. Gitu ya. Harusnya orang yang baik disambut dengan meriah, dengan hangat, orang yang jelek datar. Barakallahu fikum. Itu normal dalam situasi dan kondisi yang normal. Namun apa yang dialami Rasul bukan kondisi yang normal. Qal, maka Rasul mengatakan, "Ya Aisyah, inna min syarrin nasi man ittuqiya li fuhsihi." Iya. Rasul mengatakan, "Wahai Aisyah, sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah orang yang ditakuti tindakan kejinya." Barakallahu fikum. Maksudnya apa, ikhwan? Yang saya hadapi tadi termasuk jenis yang ini. Ya. Khawatir akan tindakan keji, barakallahu fikum, keluar dari dia. Kenapa, ikhwan? Karena ini orang ahmak. Ya. Tahu orang ahmak ya? Dungu, dia gak pakai otak kalau bertindak. Yang penting kalau dia gak suka, main hajar saja. Barakallah. Rasul mengetahui karakter orang ini. Orang ini kalau disikapi dengan kondisi normal, ya wajar. Artinya orang yang jelek disikapi dengan jelek, orang yang jelek disikapi barakallahu fikum dengan semisal dengannya, dia akan mengeluarkan tindakan kedunguannya. Iya. Dia akan marah, dia akan tersinggung, dan dia akan mengerahkankah kaumnya. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Ngajak kaumnya bisa saja menjadi apa? Murtad. Gara-gara apa? Sambutan Rasul membuat dia tersinggung. Paham ikhwan ya? Baik. Sehingga itu alasannya. Iya, Rasul menyebutkan alasan kenapa beliau menyambut orang yang pertama dengan hangat, ya. Karena apa? Rasul khawatir akan barakallahu fikum, ya, tindakan keji orang tersebut muncul karena ini orang ahmak dalam bertindak, dalam berkata, dalam berbuat tidak pakai otaknya. Tapi pakai apa? Ongkol. Gitu ya. Pakai power, kekuatan, kekuasaan yang dia miliki. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam. Biswa. Dari hadis ini barakallahu fikum ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah fihi jawazul ghibah. Jawazu ghibatir rajul. Alladhi fisquhu wa fuhshuhu ma'rufun ladayin nas. Ya. Barakallahu fikum. Ala wajhi tahdhir minhu. Ala wajhi tahdhir minhu. Barakallahu fikum. Tayyib. Di dalamnya barakallahu fikum terdapat faedah bolehnya menggibai, menyebutkan kejelekan Seseorang yang kefasikannya dan kekejiannya itu telah ma'ruf, telah dikenal. Ya, ini orang memang orang fasik. Dia masuk dalam kategori muhajir. Ya, begitu ya, Abdul Bar. Masuk dalam kategori muhajir. Naam. Naam. Begitu Habibi. Terus yang benar apa? Mujahir. Ya Abdul Bar. Bukan muhajir, mujahir. Dengarkan baik-baik. Ya. Masuk dalam kategori mujahir. Mujahirul fisq. Orang yang terang-terangan dalam kefasikannya. Barakallahu fiik. Maka apa? Boleh bagi kita menyebutkan kejelekan orang tersebut dengan keterangan apa tadi Ikhwan? Ala wajhi tahdzir, dalam rangka untuk mengingatkan ya umat atas kejelekan orang tersebut. Barakallahu fiikum ya. Baik. Ada seorang ayah mengingatkan sama anaknya, ya. Le, kamu jangan mainan sama si fulan, ya. Si fulan itu la'ab, ya, si fulan itu syaribul khamar, si fulan itu syaribud dukhan, si fulan itu kada wa kada wa kada wa kada. Gitu ya. Eh, Pak, itakilah, enggak boleh lo gibain orang lo, Pak. Ya, ribah itu. Dia itu kan juga muslim, Pak. Gitu-gitu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Bapaknya jawab apa? Hah? Jawab apa, Ikhwan? Hah? Jawabannya, ya ini ribah yang dihalalkan. Gitu ya. Karena dia apa? Muhajir. Mujahir. Barakallahu. Karena dia orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Iya. Hai, barakallahu fikum. Maka tidak mengapa bagi orang tua mengingatkan anak-anaknya jangan bergaul dengan orang-orang yang jelas-jelas ya melakukan kefasikan, kemaksiatan terang-terangan, enggak ada malunya. Barakallahu fikum. Hai. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah fihi jawazu al-mudaratu. Ya, fihi jawazu al-mudarati. Jawazul mudarati. Wa takrim makhafata syarrir rajul. Wattiqa'a fuhshihi. Ma lam yu'addi ilal mudahanah fi dinillah. Malam yu'addi ilal mudahana fi dinillah. Barakallahu fikum. Iya. Di dalamnya terdapat faedah boleh melakukan mudarah. Ya, mudarah itu barakallahu fikum bersikap lembut. Iya. Santun. Basa-basi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Wa takrim, dan memuliakan orang yang jelek karena khawatir kejelekan orang tersebut dan menjaga diri dari kekejian tindakan dia. Barakallahu fikum. Ya, sebagaimana yang disebutkan tadi barakallahu fikum ya. Baik, kalau antum hidup di dunia luar sana barakallahu fikum, bukan lingkungan pondok, antum akan tahu bagaimana liarnya dunia. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kayak hukum rimba. Gitu ya. Saling apa? Sikat, sikut dan sakat. Barakallahu fikum. Iya. Tidak semua barakallahu fikum orang-orang yang kita temui itu orang yang baik-baik. Iya. Terkadang barakallahu fikum kita harus berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini tipenya. Orang-orang yang ketika bertindak itu memang enggak pakai akal. Iya, tapi apa? Yang penting apa? Ongkolnya. Iya. Tenaganya barakallahu fikum. Pokoknya kalau dia enggak suka, sikat sudah. Hantam. Barakallahu fikum. Nah, orang yang seperti ini barakallahu fikum. Iya, kalau mau kita sikapi dengan polos, gitu ya. Artinya barakallahu fikum kita menunjukkan kebencian kita kepada dia. Hah? Kita menggunakan prinsip al-wala wal-bara, gitu ya. Ini orang harus diberikan bara padanya, menunjukkan al-bughdu kepada dia karena dia barakallahu fikum menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan dengan jelas-jelas dalam keadaan karakter orang seperti itu. Iya. Ya sudah, Anda akan apa? Dizalimi oleh dia. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dalam kondisi seperti ini barakallahu fikum tidak mengapa. Gitu ya. Kita bermudarah dengan orang seperti itu. Barakallahu fikum. Misal di kampung ada ya. Barakallahu fikum bos preman dan para begal. Begal atau begal? Hah? Barakallahu. Ada seperti itu. Iya. Baik. Ini orang barakallahu fikum. Iya. Selalu bikin rusuh. Iya. Takut warga. Barakallahu fikum. Baik. Anda baru pulang dari pondok. Iya. Jangan mentang-mentang sudah belajar ilmu bela diri setiap malam Jumat gitu ya. Bolehlah ini dites yang diajari oleh Ami Budi gitu ya. Barakallahu fikum. Hah? Baik. Antum sikapi dia barakallahu fikum dengan polos. Ya. Barakallahu fikum. Antum lewat, antum tunjukkan raut wajah yang enggak suka. Gitu ya. Dengan tatapan mata yang menunjukkan kebencian. Wah, sudah langsung antum makan di disikapi dengan dia. Heh, apa lo lihat-lihat? Emang gua pisang. Gitu ya. Barakallahu fikum. Langsung antum ah disikat sama dia, dipukulin di situ barakallahu fikum. Baik, ya. Ini faedah hadis barakallahu fikum sangat barakallahu fikum berharga ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Iya. Ketika bertindak itu enggak pakai gini. Tapi pakai ini saja. Barakallahu fikum. Ya, orang yang seperti ini kalau kita sikapi barakallahu fikum juga dengan kekerasan, ya dia akan membalas dengan kekerasan. Maka kita harus apa? Mudarah. Gitu ya. Bersikap apa? Barakallahu fikum, tayyib, fleksibel dengan dia. Gitu ya. Latofa, bersikap santun. Gitu ya. Ketika lewat, assalamualaikum. Gitu ya. Barakallahu fikum. Mesti sebagian mungkin ada yang jawab, tapi dengan jawabannya enggak bagus ya. Waalaikumsalam. Gitu biasanya. Barakallahu biasa. Ya itu terkadang barakallahu fikum saya lakukan. Kadang ya di sekitar sini ada anak muda gitu ya yang sering nongkrong-nongkrong lewat. Assalamualaikum. Ya seperti itu jawabnya. Waalaikumsalam. Langsung digituin. Barakallahu fikum. Baik. Ya senyum saja kita. Gitu ya. Barakallahu fikum. Enggak apa-apa. Gitu ya. Lewat. Barakallahu fikum. Bisi Mas. Mau pulang. Oh iya. Sana pulang cepat. Gitu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu namanya mudarah. Barakallahu fikum. Malam yu'addi dzalika ilal mudahana. Tapi jangan sampai kebablasan mudarahnya itu. Sampai pada tingkatan mudahana. Mudahana itu barakallahu fikum basa-basi yang kelewat batas. Iya. Tadinya cuman barakallahu fikum biar enggak diganggu sama orang tersebut, tapi lama-lama iya, kalian mengikuti dia. Gitu ya. Misal seperti tadi contoh lewat ya di tempat tongkrongannya anak-anak seperti itu barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian sama dia ketika kalian kasih salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, mas, sini dulu, duduk dulu sama kita, ya, tayyib, ajari kita ilmu agama, gitu ya, barakallahu fikum. Oh iya Mas, ada apa itu? Ngombe. Wah, dilihat angker bir. Waduh. Gitu ya. Tulisannya apa? Angker bir, bir angker. Barang. Ini apa? Minuman keras. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau Anda minum minuman keras tadi, gitu ya, dengan alasan apa tadi? Mudarah, itu salah. Itu bukan mudarah, itu sudah mudahana. Ikhwan ya? Tayyib. Anda minum, wah, daripada dikepruk sama orang-orang ini, barakallahu fikum, ya Anda minum. Tayyib, barakallahu fikum. Anda minum, semakin dikerjain sama dia. Lagi Mas, lagi. Gitu ya, barakallahu. Lagi terus. Akhirnya ya kan, semaput kalian. Gitu ya, pingsan. Orang tidak biasa minum, barakallahu fikum, jangankan segelas besar. Iya, satu loki saja, cangkir kecil, itu sudah kayak kebakar tenggorokannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Bukan angker bir ini ya. Maun sofi. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Sehingga bagaimana? Ya, jangan diminum, ditolak. Ngampunten nggih. Gitu ya, maaf Mas ya. Saya enggak biasa minum kayak gini, gitu ya. Ada aqua enggak? Aqua zaman gini enggak musim, Mas. Anak muda itu gini, selera pemberani. Gitu ya. Enggak lah, Mas. Saya penakut saja kalau gitu. Nah, gini ya, Pak ya. Baik. Seperti itu. Itu namanya mudahana. Mudahana itu barakallahu fikum basa-basi yang kelewat batas sampai pada tingkatan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga barakallahu fikum yaitu al-farqu bainal mudarah wal mudahana. Perbedaan antara mudarah dan mudahana. Tayyib. Al-mudarah badlud dunya li salahid dunya awid din. Ya. Badlud dunya li salahid dunya awid din. Au huma ma'an. Kalau mudarah maknanya adalah mencurahkan dunia, barakallahu fikum, artinya kalian ngalah dalam urusan dunia, gitu ya, untuk kebaikan dunia atau kebaikan agama kalian atau dua-duanya. Seperti barakallahu fikum, contoh yang tadi ya, kalian lewat di situ, barakallahu fikum, sama anak-anak preman tadi. Mas, berhenti dulu Mas. Iya. Ada apa Mas? Biasalah di sini. Gitu ya. Uang setoran. Gitu ya. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap kita ikhwan? Hah? Kasih. Gitu ya. Barakallahu fikum. Karena Anda tahu orang, iya, geng mereka ini bukan sekedar ancam saja. Iya. Kemarin sebelum kalian pulang lihat di situ ada anak muda yang kena hajar sama mereka, bengep. Gitu ya. Wah, berarti mereka ini serius barakallahu. Ya sudah. Kasih. Gitu ya. Dalam keadaan kita tidak meridainya. Badlu dunia, kasih dunia kita. Barakallahu fikum. Untuk apa? Kemaslahatan dunia kita. Iya, kalau kita enggak kasih, barakallahu fikum, kita pertahankan. Gitu ya. Baik, ya sudah, akan dikeroyok sama mereka rame-rame, dihajar. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga untuk keselamatan agama kita. Barakallahu fikum. Lebih baik seperti itu daripada mereka nyuruh kita minum khamer. Ya dah? Ya sudah Mas, kalau sampean enggak mau ngasih uang, enggak punya uang, nih, minum. Gitu ya. Disuruh apa? Minum khamer. Barakallahu fikum. Tayyib. Atau disuruh mereka nyabu. Iya. Barakallahu fikum. Temenin kita orang. Kebetulan geng kita orang ini kurang orang yang seperti sampean ini yang pakai peci-peci. Jadi kalau lengkap, iya, enak jadi. Ada yang bejat, ada yang baik, Mas. Jadi gengnya sempurna. gitu ya, barakallahu fikum. Maka ikhwan, enggak usah. Ya. Baik, kasih sudah. Lebih baik ngasih uang barakallahu fikum 1000, 2000, ya. Urusan lah lancar. Barakallahu fikum. Baik. Ya Ustaz, kalau mintanya 1000, kalau 10.000 Ustaz. Ya, kalau ada kasih saja barakallahu fikum. Ya, daripada urusannya repot barakallahu fikum. Baik. Wal mudahana tarkuddin wa ida'atihi li salahid dunya. Ya, wal mudahana tarkuddin wa ida'atihi li salahid dunya. Sedangkan mudahana itu adalah meninggalkan agama dan menyia-nyiakan agama untuk kemaslahatan dunia. Ayat. Ya. Gambarannya seperti yang saya sebutkan tadi, lawannya. Gitu ya. Dia lebih eman-eman barakallahu fikum duit. Hah? 10.000 ya. Lebih milih apa? Ya sudah nongkrong bareng sama mereka. Barakallahu fikum ya. Baik, kalau sampean enggak mau minum, enggak mau nyabu, enggak mau merokok, sudahlah. Duduk sini saja nemenin kita. Iya. Baik. Mainkan sebuah lagu. Baik, disuruh apa, Ikhwan? Sebuah lagu. Oh, Mas, enggak bisa main gitar. Ya sudah, sampean nyanyi. Gitu ya. Sampean nyanyi di sini. Enggak bisa nyanyi, Mas, tak ajarin ya. Barakallahu. Biasa namanya anak-anak kayak gitu. Iya. Maksudnya adalah intimidasi. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Paham sini ikhwan? Barakallahu fikum. Itu ketika barakallahu fikum kita iya dalam keadaan memang tidak bisa bertindak apa-apa lagi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kalau kita masih bisa bertindak, barakallahu fikum, cara yang paling aman, apa ya, Ikhwan? Cara yang paling aman, laporkan pihak yang berwajib. Gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Laporkan pihak yang berwajib, biar apa? Ngurusi mereka, nangkep mereka, barakallahu fikum. Baik, beres urusannya. Terkadang barakallahu fikum, yang jadi masalah, pihak yang berwajib itu adalah teman-teman mereka. Gitu ya. Itu yang jadi masalah. Barakallahu fikum ya. Baik. Ya, solusinya ya tadi harus sabar. Barakallahu fikum. Harus sabar barakallahu fikum. Gimana Ustaz kalau kita kan punya ilmu bela diri? Ya. Kebetulan saya ini sudah sabuk hitam karate, Ustaz. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sudah pernah ikut apa? Hah? SEA Games atau Asian Games jadi atlet, dikirim ke Singapura, Cina, Malaysia, gitu ya. Ngadepin orang kayak gini 5 menit selesai, Ustaz. Hah? Satu jurus. Masyaallah. Gimana, Adi? Kalau untuk kasus Ikhwan yang seperti itu, dia dinakalin sama anak-anak kayak gitu, tapi dia punya keahlian bela diri. Iya, dia sesumbar anak-anak kayak gini satu jurus saja, Ustaz. Hah? Iya, 5 menit kelebak semuanya. Tatak-tatak, sudah. Gimana, Adi? Sikat. Hah? Sudah dilihat sama dia. Udah dilihat semua sudah, udah tak lihat. Hah? Maslah dan mudaratnya gimana itu? Lah ya itu tadi, makanya untuk tahu maslah atau tidak dicoba dulu. Gitu ya. Pengen tahu ini maslahnya besar atau tidak. Ya. Nah, ini gaprak dulu mereka ini dilihat gimana nantinya, gitu ya. Kalau mereka bawa ya teman-teman yang jauh lebih banyak ya sudahlah. Ya, nyuwun ngapunten nggih. Gitu ya. Kemarin itu ya saya khilaf, Mas. Gitu ya. Enggak tahu refleks itu gerakan. Nah, gitu ya. Baru apa? Mudharah. Gitu ya. Tapi ternyata setelah antum gaprak semuanya, ciut semuanya di hadapan antum, antum lewat, "Ya Mas, assalamualaikum." Gitu ya. Ya sudah, berarti aman. Gitu ya. Hah? Gimana? Ustaz Abu Farhan. Kira-kira seperti enggak? Beliau ini pendekar soalnya. Gimana Mas? Gitu ya, kasih dulu pelajaran ya. Hah? Jangan ya. Jangan ya. Ya sabar saja gitu ya. Disimpan saja. Kecuali kalau mereka yang memaksa kita harus mengeluarkan satu jurus tadi. Gitu ya. Selama gitu ya, cuman ya disuruh barakallahu fikum apa? Minta duit, kasih saja. Gitu ya. Barakallahu fikum. Taib, labas. Karena seperti itu barakallahu fikum ya. Terkait dengan sebagian ikhwah yang memang mereka punya kemampuan bela diri, gitu ya. Terkadang itu barakallahu fikum seperti tadi. Ya, tasarrufnya. Barakallahu fikum. Anak-anak seperti ini itu harus dikasih pelajaran, Ustaz. Ya. Jangan mereka menganggap itu seolah-olah dunia ini cuma milik mereka. Mereka itu katak dalam tempurung. Belum tahu mereka di atas langit masih ada langit. Gitu ya. Barakallahu. Baru dikasih pelajaran. Sehingga apa? Ya, disikat sama dia barakallahu fikum. Baik. Dengan alasan tadi, ya kita kan enggak tahu maslahah dan mudharatnya kalau belum kita coba. Coba aja dulu. Iya. Kalau setelah dicoba baru rame, ya sudah kita minta maaf, gitu ya. Tapi kalau setelah dicoba aman-aman saja, ya alhamdulillah. Iya. Wabihi tatimmu shalihat. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala a'lam bisawab. Sehingga barakallahu fikum yang ahsan tadi. Gitu ya. Selama mereka tidak mencoba untuk menyakiti fisik kita, ya. Membuat kita untuk melakukan keharaman. Gitu ya. Maka apa? Kita ngalah. Nah, gitu ya. Kasih duit, kasih. Pengen ya. Tapi kalau dia sudah mengancam kita, suruh minum. Kalau enggak mau minum, suruh nyanyi. Kalau enggak mau nyanyi, joget. Barakallahu fikum. Pokoknya harus melakukan keharaman. Baru di situ Mas ya. Gitu Mas ya. Baru tunjukkan satu jurus tadi. Gitu ya. Sekali gerakan pingsan semuanya. Masya Allah. Sakti itu. Baik. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahum bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Tafadzalu. Barakallahu fikum.